بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Kemarin kita telah sampai kepada tiga pokok masalah yang akan dibahas berdasarkan surat Ar-Rum kemarin. Ada berapa masalah? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama yaitu tentang bagaimana mewujudkan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang akan mendapatkan ketentraman, kecintaan, ketentraman dan adanya mawaddah warahmah di dalam surat Ar-Rum tersebut. Iya, ini yang akan dibahas dalam masalah yang pertama. Itaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Masalah yang kedua tentang apa? Hikmah adanya pernikahan. Hikmah adanya pernikahan dan maslahat dan manfaatnya. Masalah yang ketiga, wasiat beliau tentang permasalahan ini. Kita mulai masalatul ula. Qala asy-syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah al-mas'alatu ula aslafna ayyuhal muslimuna wa muslimat. Kita telah lewati wahai muslim, kaum muslimin dan muslimat, ma adunnuhu lam yaghib an adhanikum minal isyarah ila hikamin nikah wa masalihi wa manafi'ihi. Aku menduga tidaklah hilang dari benak-benak kalian yaitu tentang isyarat, adanya isyarat hikmah-hikmah nikah dan maslahat dan manfaatnya. Wal hadithul an fit tariq alladhi yuhaqiqu lil muslimin. Maka pembicaraannya sekarang adalah bagaimana cara untuk mewujudkannya bagi kaum muslimin. Nah, akhirnya seseorang ketika mengetahui bahwasannya hikmah diciptakannya al-azwaj, pasangan-pasangan itu agar litaskunu ilaiha, agar tentram, tenang dan juga terwujudnya mawaddah warahmah, lalu bagaimana untuk merealisasikannya kepada kaum muslimin. Iya, karena banyak sebagian orang yang nyesel ketika sudah nikah. Bukan nyesel nggak dari dulu, bukan. Ada juga, wah katanya enak nikah, pusing katanya, ngurus anu, punya anak, disuruh nyuci ini, gitu. Nah, dan kita yakin bahwasannya syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada maslahatnya. Itu pasti. Tentunya bagaimana kita mewujudkan hal ini dijelaskan oleh beliau di sini. Pembicaraan sekarang adalah bagaimana mewujudkannya bagi kaum muslimin. Wa ana aqulil muslimin li'annahu laisa lana hajah lil hadis ila ghairil muslimin. Dan aku katakan untuk kaum muslimin, kenapa? Karena kita tidak butuh berbicara tentang selain orang-orang Islam. Li'annam laysu minna walasna minhum. Karena mereka, orang-orang kafir selain muslim, mereka bukan dari kita dan kita pun bukan dari mereka. Aqul, kata beliau, kata Syekh, antum ta'lamuna anna kulla bina'in yuradu lahu dawam wan najah wa tahqiq aghradihi la budda lahu min usisa atau min ususin taghfulu lahu istimrar fi ada'i ma yutlabu minhu. Kalian, kata Syekh, kita maksudnya di sini, telah mengetahui bahwasannya setiap bangunan itu akan menjadi kokoh. Tujuannya sebuah bangunan itu dibangun adalah agar dawam, agar terus langgeng, kokoh, dan sukses, berhasil. Dan terwujudnya cita-cita tersebut tentunya harus adanya asas yang bisa bertugas untuk menjaga tetap langgengnya perkara tersebut di dalam menunaikan apa yang dicari, di dalam mendapatkan hasil yang dicari. Wal istimraru fi tahqiq aghradihi wa masalihi. Kelanggengan di dalam mewujudkan tujuan-tujuannya dan maslahatnya. Wa haqum ayyuhal muslimun wal muslimat ba'dha ma istaqra'nahu min kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina fi hadha sya'n. Dan sekarang ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, sebagian apa yang kami teliti dari Al-Quran, yaitu kitab Rabbuna Al-Quran dan sunnah Nabi kita tentang permasalahan ini. Cara bagaimana mewujudkan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasannya Allah menciptakan dari diri-diri kita itu pasangan-pasangan agar kita tentram, tenang, dan juga terwujudnya mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Tentunya ada cara-caranya. Sebagaimana telah disebutkan, sebuah bangunan dia agar kokoh, maka tentunya harus dibangun asasnya. Ini yang harus kita camkan. Kita menginginkan keluarga kita itu harmonis. Terwujudnya mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Tetapi tidak dibangun dengan cara-cara yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan terwujud. Maka dijelaskan oleh beliau di sini cara-cara itu. At-tariqul awal, tariq yang pertama, cara yang pertama adalah husnul ikhtiar, yaitu bagus di dalam memilih pasangan. Wa kaifa yakunu husnul ikhtiar? Bagaimana cara memilih yang baik? Wa adzunnukum ta'lamuna anna hadzal baba muraduhu ila zawjin. Dan aku menduga kepada kalian, kalian telah mengetahui bahwasannya bab permasalahan ini maksudnya adalah ditujukan kepada dua pasangan. Amma rajul fahuwa kafilun nafsih. Adapun seorang lelaki, dia bisa menugaskan dirinya sendiri. Wa amal mar'ah fayanubu anha waliyuha. Adapun wanita, maka yang melakukan adalah penggantinya, yaitu walinya. Wa huwa al-mas'ulu anha fi dunya wal akhirah. Maka seorang wali ini, dia akan ditanya kelak, atau dia adalah sebagai mas'ul, pemimpin di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita lelaki, kita yang mencari. Iya, tentunya dengan memilih cara yang baik. Ya, bagaimana kita memilih pasangan yang baik untuk kita? Adapun seorang wanita juga memilih, tetapi diwakilkan oleh walinya. Maka walinya lah yang memilihkan. Adanya musyawarah antara keduanya. Ima dia orang tuanya, ima dia kakaknya, iya, atau saudara-saudara yang bisa menjadi wali bagi si wanita ini. Wa husnul ikhtiyar hadza yanbani ala istiqamah. Iya. Cara memilih yang baik ini dibangun di atas asas istiqamah. Maksudnya istiqamatud din wal istiqamah muamalah. Ya, lurus agamanya dan lurus muamalahnya. Yang terkait agama itu diantaranya adalah masalah akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dia, bagaimana akidahnya dia, manhajnya dia, pergaul. Kemudian juga istiqamah muamalah, lurus di dalam pergaulan. Bagaimana gaulnya dia. Nah, demikian. Iya, dicari, dibangun di atas inilah memilih, di dalam memilih pasangan tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'azim." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha agamanya, akhlaknya, maka nikahilah dia. Nah, kalau tidak, nah, taf'alu takun fitnah, kalau tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi rusak yang merata, yang meluas. Nah, tentunya dijelaskan, apakah seorang wanita ketika datang orang yang disebutkan sifatnya ini, dia agamanya baik, kemudian akhlaknya baik, datang kepada seorang ahwat ingin melamar, kemudian si ahwat ini menolak, kemudian akan terjadi fitnah, apakah mutlak secara seperti itu? Maka harus dirinci. Kalau si wanita itu memang berkeinginan untuk menikah, iya, kemudian datang padanya orang yang agamanya baik, kemudian akhlaknya baik, tetapi dalam sisi mal, harta atau keturunan dia dari orang yang bawah, dan dia menolak karena sebab ini, maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Dan demikian dijelaskan oleh para ulama. Adapun seorang wanita yang menolak karena memang belum berkeinginan nikah, ya, maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi jangan salah paham, nanti antum datang kepada ahwat inceran antum, ya, wah ini pembahasan anak bujang. Bukan, ini juga buat kita juga yang sudah punya istri. Iya. Nah, ya iya kan. Iya. Ketika mau mencari, ah ini inceran anak. Ketika mereka ditolak, wah ini nanti dapat kerusakan nih, diancam dengan hadis ini. Pakai hujah. Ya tidak, lihat dulu. Oh dia belum kepingin nikah kok. Iya, jangan salah paham. Kalau belum kepingin nikah, ya jangan dipaksa. Nah, tentunya inilah tugas para walinya, ya, untuk menjelaskan pentingnya masalah nikah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya dikatakan, bukannya ayat kabir, akan terjadi fitnah yang besar, kerusakan yang besar. Ya, akan terjadi kerusakan yang besar. Wal hadis Hasan bi majmu turuqih, dan hadis ini berdasarkan jalan-jalannya yaitu hasan, kata beliau hafizahullah. Naam. Walladhi yata'ammal hadzal hadis yadhhar lahu annahu yajibu ain an yatawaffara fil khatib amran. Dan orang yang dia bisa merenungi, memahami tentang hadis ini, akan nampak pada dia bahwasanya wajib memenuhi bagi orang yang ingin, ya, yang ingin dia khatib, maksudnya mengkhitbah, ingin meminang, itu dua perkara. Ahaduhuma ayakuna mardiyyad-din. Hendaknya orang yang mengkhitbah ini, ya, si lelakinya ini, dia ya diridhoi agamanya, maksudnya agamanya bagus. Wal akhar, yang kedua, ayakuna mardiyal khuluq, akhlaknya baik. Nah, akhlaknya baik. Nah, mungkin di dalam prakteknya kalau para bujang mungkin agak kesulitan. Bagaimana Anda tahu agamanya? Ya kan? Mana ya? Oh, di sini. Iya. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka di antaranya di dalam hadis yang lain. Iya, yaitu al-mar'u ma'dini khalili. Seorang itu bersama agama temannya, kekasihnya atau kecintaannya. Maka lihat siapa temannya. Kemudian juga dia bisa yang bertanya kepada teman-temannya, nah, melalui para walinya. Ya, demikian. Agar nanti enggak nyesel, katanya begini, katanya itu. Wah nih. Ya, dan itu yang terjadi seperti itu memang. Ya. Akhirnya timbul penyesalan, akhirnya enggak bahagia atau yang lainnya. Nah, demikian. Harus teliti agama dan juga akhlaknya. Wal hikmah fi dzalika, kata beliau, hikmahnya mengapa dipilih orang yang diridhoi agamanya, akhlaknya? Wa hikmah fi dzalika annahu biridha'u anhu fi dinihi yuhsinu ma bainahu wa baina rabbih. Wal biridha'u anhu fi khuluqihi yuhsinu al-mu'amalah ma'a ghairihi. Hikmahnya mengapa dipilih orang yang pertama agamanya baik, kemudian akhlaknya baik? Nah, yaitu kata beliau bahwasanya ridha, diridhoi darinya agamanya, karena dia akan bisa, nah, baik hubungannya antara dia dengan Rabb-nya. Ini kalau orang agamanya baik, diridhoi agamanya, maka hubungan dia dengan Allah baik. Wa biridha'u anhu fi khuluqihi yuhsinu mu'amalah ma ghairi. Dan dengan keridhaan, diridhoi akhlaknya, baik akhlaknya, karena dia akan bisa berbuat baik, bermuamalah dengan orang yang orang lain. Nah, ya, pergaulannya baik. Wa aqrabu man yuhsinu ma'al mu'amalah ba'dal walidainin zawjuhu. Orang yang paling terdekat yang dia bisa berbuat baik di dalam muamalah, interaksi hubungannya bersama dia setelah kedua orang tuanya adalah siapa? Suaminya. Nah, maka kalau suaminya jelek hubungannya, akhlaknya, maka akan rusak. Dan itu yang terjadi. Nah, banyaknya keributan atau banyaknya kerusakan di dalam rumah tangga, percekcokan, ini karena ini. Mesti. Dan itu telah umum di dalam ayat falyahdharil ladzina yukhalifu an amri an tusibahum fitnah aw adzabun alim. Maka hendaknya hati-hati orang yang dia menyelisih perintahnya, perintah Rasulnya, perintah Allah, akan terjadinya fitnah, diantaranya kesyirikan dan kekufuran. Artinya, setiap orang yang menyelisihi di dalam segala hal kehidupan ini, menyelisihi Allah dan Rasulnya, mesti akan terjadinya kehancuran atau rusaknya perkara tersebut. Mesti itu. Di dalam keluarga, ketika tidak ada di antara keduanya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mesti terjadinya percekcokan. Nah, dan itu banyak terbukti. Iya. Dan ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Ketika dia seorang ahwat ini telah mengenal Sunnah, maka dia akan berpikir, dia pun ingin mempunyai seorang suami yang Sunnah. Dalam keadaan kenyataannya di hadapan dia, suaminya belum ngaji. Bagaimana rasanya? Wah, tertekannya luar biasa. Iya. Maunya cerai tapi takut sudah punya anak. Nah, goncang luar biasa. Dan itulah memang demikian. Maka ini hendaknya memilih pasangan itu harus hati-hati. Nah, yuwatihu hadza qala al-Hasan radhiyallahu anhu. Hal ini dijelaskan dengan ucapannya Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Wa qad sa'alahu rajulun. Seorang telah bertanya kepada beliau, "Uzawiju ibnatai biman?" Aku ingin hendak menikahkan dua putriku dengan siapa? Atau ibnati, dengan aku ingin menikahkan putriku dengan siapa? Qala, kata Hasan, biman yattaqillaha fa inna in ahabbaha akramaha wa in sakhitaha lam yadhlimha, yaitu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Iya, yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa mencakup seluruhnya, yaitu adanya hubungan baik dengan Allah dalam fi'il amal awamir, dan dalam melaksanakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah dalam perintah dan larangan, dan juga adanya akhlak yang baik. Karena al-huluk, akhlak itu pun termasuk agama. Maka dinasihatkan oleh beliau, biman yattaqillah. Nah, dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Maka hubungannya risalah beliau itu yang antum pelajari ketika siang, yaitu ittaqullaha aitsuma kun. Ya, ada hubungannya. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Maka sesungguhnya kalau dia mencintai istrinya nanti, dia akan memuliakannya. Wa in sakhitaha, kalau dia pun enggak suka. Iya. Dia enggak suka sudah dinikahkan tapi enggak suka, tapi dia tidak akan berbuat zalim kepada anak perempuan itu atau istrinya itu. Maka di sini yang terbaik adalah orang yang agamanya bagus dan juga diridhoi akhlaknya. Ya, tidak dilihat hartanya atau kedudukannya. Makanya masya Allah, kalau ada orang tua yang ketika datang ada ceritanya, katanya dia hanya kuli panggul di pasar melamar anaknya, ya sudah dengan mas kawin yang murah, masya Allah langgeng begitu. Aqul, kata beliau, kata Syekh Ubaid Jabir hafizahullah, sadaqa radhiyallahu anhu, benar apa yang telah dikatakan oleh beliau Al-Hasan radhiyallahu anhu. Fa inna bi istiqra'il hawadits zawjiyyah allati khurribat biha al-buyut tabayyana anna sababa dhalika halalun fil ikhtiyar. Nah, maka sesungguhnya ketika telah diteliti di hadis-hadis atau kejadian-kejadian tentang hubungan suami istri yang rusak, yang apa istilahnya, broken home, begitu ya, broken home ya. Benar kan, kalau Arabnya khuribat itu, kalau masdarnya khurban kan, kalau orang Yaman bilang ini kharban, hadza kharban, maksudnya rusak. Ya. Rusak, ya, broken home. Ya, rum biha buyut, ya. Artinya rusak hubungan rumah tangganya di rumah. Maka jelaslah bahwasanya sebab itu karena khalal fil ikhtiyar, salah di dalam memilih pasangan. Kalau kita kan milihnya maunya yang cantik, kaya, terus bapaknya keturunannya bagus gitu ya. Nah, itu memang nanti akan dijelaskan dalam hadis. Nah, atau sekarang pendidikannya sama, yang minimal derajat. Kalau dokter ya minimal dia juga insinyur. Masa dokter nikah sama santri misalnya gitu. Seperti itu. Gengsi dong gitu. Nah. Maka kalau tidak cocok, iya, akan rusak. Nih, akan rusak rumah tangga tuh, cecok setiap hari. Imma anna ar-rajula laisa mardidin, ini dia yang penting. Bisa jadi karena sebabnya lelakinya, suaminya ini akhlaknya tidak bagus dalam agamanya. Iya. Wa min asa'i fi ma baina wa baina rabbih fala yatawarra an yasi'a fi ma baina wa baina ibadillah. Kalau dia melakukan kejelekan, jelek hubungannya antara dia dan antara Rabb-nya, maka ya tentunya tidaklah mengherankan bahwasanya dia akan berbuat jelek antara dia dan antara hamba Allah yang lainnya. Seseorang yang jelek hubungannya dengan Allah, itu sudah bisa dipastikan hubungannya dengan hamba-hamba Allah yang lainnya akan jelek. Bal isa'atuhu ma'a aqrabin nas ilai aksar. Bahkan ketika dia akan melakukan perbuatan jelek bersama orang yang paling terdekat dengan dia itu lebih banyak. Yaitu maksudnya siapa? Istrinya. Nah, ini bisa jadi seperti itu karena agamanya. Karena tadi ngelihatnya, oh dia bertitel, sudah nyengkahkan. Hanya ternyata agamanya jelek. Wala sholat, ngeluh. Oh, suami anak enggak sholat-sholat, diajak ngaji. Ngaji mulu, cari duit. Nah, gitu. Bahkan dia disuruh cari uang juga. Dan kenyataan seperti itu memang ada. Nah. Iya. Au annahu ghairu madhi khuluq fa huwa si'ul muamalah. Ada fi janibi rajul fama ada fi janibi mar'ah. Atau akhlaknya tidak diridhoi, artinya jelek akhlaknya. Hubungan muamalahnya kepada orang lain jelek. Iya. Maka ini dari sisi lelaki, lalu bagaimana dengan sisi wanitanya? Iya. Enggak pernah sholat, istrinya gimana? Sedih sekali. Ngaji enggak mau ngaji. Belum bisa baca Al-Quran, tapi gak mau ngaji diajarin. Buru-buru mau ngaji. Bagaimana dengan menutup hijabnya? Allah musta'an, bala. Ya. Ya. Maka sebuah siksaan di dunia itu yang paling tersiksa adalah punya istri yang anit atau dur'aq, yang durhaka kepada suaminya. Nah. Ya salah sendiri milihnya. Pengennya yang kayak artis gitu ya. Setanah pengen yang cantik, turunnya bagus, kemudian apalagi hartanya banyak, soleha gitu. Siapa yang gak mau kayak gitu? Ya. Tapi ada gak di dunia seperti itu terkumpul? Nah, iya. Hakum al-bayan ayuhal muslimun mimman ja'alahu Allahu ma'danan lil bayan. Qala sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba: limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fatfar bi dhatil din taribat yada. Nah, dan inilah penjelasannya wahai kaum muslimin. Dari orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai ma'dan lil bayan, tempat di dalam menjelaskan syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, karena ya keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Ya, ini ghalib menikahi wanita ini dengan empat perkara ini. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Enggak bujang, enggak yang nambah, sama aja. Sama, teorinya sama. Iya, yeah. Makanya kalau karena harta, maka harta itu akan hilang. Harta itu akan hilang. Apa yang akan diharapkan? Luntur cintanya. Iya kan? Iya. Kalau karena keturunan ya, kalau keturunannya itu hilang, apakah dia akan merasakan manfaat dari keturunannya? Dan kecantikan itu pun akan lusuh punah. Wah, kamu sudah tidak cantik lagi. Tak tinggalin saja. Begitu. Wali diniha, ini dia. Wafar bidatid din, maka pilihlah yang mempunyai agama. Ya, kalau fatfar bidatid din, taribat yadak. Kalau tidak memilih yang mempunyai agama, maka ya, taribat yadak. Celakalah kedua tangan kamu. Pernah anda dengar penjelasan Syekh Bukhari demikian. Kalau ada yang berharta kemudian beragama tapi tidak cantik, ada yang cantik enggak punya harta atau enggak punya harta, atau ulangi, dia punya harta cantik tapi agamanya enggak bagus. Ada yang dia tidak punya harta, miskin tapi agamanya bagus. Maka pilih yang mana? Pilih yang mana, Cak? Vin, kalau anak milih yang dia kaya, agamanya bagus. Iya. Kalau ada. Kalau ada yang dia hartanya banyak, agamanya bagus, cantik, enggak punya harta, agamanya bagus, pilih yang mana? Ya itu terserah antum. Yang jelas yaitu yang dipilih adalah karena zatuddin, punya agama. Akhlaknya bagus, kemudian juga agamanya bagus, rajin menjaga sholat, muamalahnya bagus, maka menjadi penyejuk hati. Iya. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kepanjangan. Tafadhol.